Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita masih pada hadis yang ke-20. Hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum ila akhdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Dari hadis ini sudah kita ketahui dari penjelasan Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah beberapa perkara. Di antaranya bahwa secara lafaz hadis menjelaskan orang yang salat dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwudu, maka salatnya tidak diterima. Mafhumnya, orang yang salat dalam keadaan berwudu maka salatnya diterima, dengan catatan apa? Kalau terpenuhi syarat-syarat yang lain dan rukun-rukunnya. Kemudian dari hadis ini juga kita ketahui bahwa al-ahkam la tatimmu wala tanfud, hukum-hukum itu tidak sempurna, tidak berlaku kecuali illa bijtima'i syurutiha wala wazimiha wantifa'i mawani'iha, kecuali dengan terkumpulnya, terpenuhinya syarat-syarat dan keharusannya dan hilang darinya mawani, penghalangnya. Kemudian yang berikutnya dari hadis kita ketahui tentang penjelasan dari beliau rahimahullah tentang al-hadas, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Apa saja yang disebutkan oleh beliau yang membatalkan wudu? Faiz, apa yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, jalan belakang atau jalan depan? Yang kedua apa, Mat? Yang batalkan wudu makan daging unta. Yang ketiga apa, Game? Menyentuh kemaluan dengan tangan. Yang keempat apa, Dar? Apa? Haid? Itu termasuk yang pertama. Apa lagi? Ya, yang disebutkan oleh beliau di sini kemarin. Apa, yes? Tidur nyenyak. Apalagi yang belum, Bas? Menyentuh wanita dengan syahwat. Kemudian yang berikutnya kita ketahui tentang pengganti wudu. Apabila, kapan pengganti wudu ini bisa dilakukan, Rahmat? Kapan? dibolehkannya tidak berwudu diganti dengan apa pengganti wudu? Tayamum. Kapan dibolehkannya tayamum? Tidak mendapatkan air atau apa? Sakit, tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan apa? Air. Akil, coba berdiri kemudian tayamum. Biar dilihat yang lain, yang kecil biar bisa. Ayo, ayo cepat. Amar, berdiri tayamum. Ayo tayamum. Dengan berdiri-berdiri yang lain tahu. Tayamum. Lupa. Ayo Akil. Tayamum. Kemarin sudah belum tayamum? Iya, sudah bisa toh? Coba, mana buktinya? Oh, enggak percaya kalau begitu. Zaki, tayamum. Yang masih ramai Amar. Ayo Amar. Sambil berdiri. Iya toh? Ngobrol. Amar. Ayo. Siapa yang berani sambil berdiri? Mana yang laki-laki? Yang laki-laki mana? Enggak ada ternyata. Enggak ada laki-lakinya. Ayo yang laki-laki berdiri. Hah? Enggak ada laki-lakinya ternyata. Laki-laki bukan nih. Iya. Mana buktinya enggak ada. Suruh berdiri aja enggak berani. Ayo. Ya, Masya Allah Hasan. Kemudian tayamum bagaimana? Kemana? Ke tanah yang suci, bisa tembok, bisa lantai ya. Pertama apa? Membaca basmalah terus. Yang lain lihat, yang kecil ditepukkan ke tanah. Berapa kali? Terus membasuh tangan. Kok membasuh tangan gimana? Dikumpulkan dulu. Diapakan? Ditiup atau di biar kotorannya tanah yang besar jatuh. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Oh, muka, mana mukanya? Mukanya ini. Mana mukamu? Sampai mana? Yang batasnya yang tumbuh rambut sampai janggut ya. Berapa kali? Satu kali. Terus mengusap pergelangan tangan begini. Mengusap. Mengusap telapak tangan dari pergelangan ke ujung. Kemudian tangan kiri. Begitu toh? Ya. Berapa kali? Pinter. Mana yang laki-laki yang lain? Oh, enggak ada, ya? Enggak ada. Qala rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala annahu law shalla nasiyan aw jahilan hadathahu fa 'alaihi al-i'adah. Kata beliau, wafi hadza, dan dalam hadis ini dalilun, ada dalil, ada dalil yang menunjukkan atas seandainya seseorang itu sholat dalam keadaan lupa au jahilan atau tidak tahu, hadasahu, hadasnya seorang itu sholat dalam keadaan dia lupa kalau dia berhadas, atau seorang itu sholat dalam keadaan tidak tahu kalau dia berhadas, fa'alaihi al-i'adah, maka bagi dia wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya. Jadi sholat dalam keadaan apa? Lupa. Oh, ternyata tadi habis kencing terus apa? Terus belajar. Setelah belajar ternyata adzan, setelah adzan kemudian sholat, lupa. Kalau berhadas kemudian melakukan sholat, maka sholatnya apa? Harus diulang. Au jahilan, atau dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau tidur nyenyak membatalkan wudu, atau kalau makan daging unta membatalkan wudu. Setelah makan daging unta kemudian sholat, maka kata beliau wajib bagi dia mengulang sholatnya. Orang yang sholat dalam keadaan lupa kalau berhadas, atau tidak tahu, jahil kalau dia berhadas. Apa dalilnya? Li umumil hadis. Ini menurut keumuman hadis. Wa huwa muttafaqun alaih. Dan itu apa? Muttafaqun alaih, disepakati atas perkara tersebut. Perkara itu apa? Disepakati. Walam, tidak ada apa? Perbedaan. Fahuwa wa inkana musaban ala ma fa'alahu min surati salat wa ma fiha min al ibadat. Maka dia, orang yang sholat dalam keadaan lupa kalau dia berhadas, atau tidak tahu kalau dia berhadas, walaupun dia diberikan pahala atas apa yang dia lakukan dari bentuk sholat, amalan sholat, wa ma fiha minal ibadah, dan apa-apa yang ada dalam sholat dari ibadah, berzikir, berdoa, membaca ayat, itu apa? Diberi pahala. Lakin akan tetapi, alaihil i'adatu li ibra'i zimmatihi, akan tetapi wajib bagi dia mengulang untuk menggugurkan tanggungan atau kewajibannya. Untuk menggugurkan apa? Tanggungan atau kewajibannya. Karena tanggungan dia melakukan kewajiban belum tertunaikan. Kenapa? Karena melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, tanggungannya belum apa? Belum gugur, masih dituntut untuk mengerjakannya. Wahada bikhilafin man tatahara wa nasya ma alaihi ma ala badanihi au thawbihi minan najasah. Dan ini berbeda dengan orang yang bersuci dan dia lupa apa yang ada pada badannya atau pakaiannya dari najis. Dia lupa apa? Kalau di badannya ada najis, terkena kencing, atau di pakaiannya terkena najis, mungkin apa? Terkena kencing. Orang yang bersuci, berwudu, dia lupa kalau di badannya ternyata tadi apa? Badannya, kakinya atau tangannya, atau pakaiannya, celananya atau bajunya terkena najis. Fa innahu la i'adata 'alaihi 'ala sahih. Maka sesungguhnya apa? Tidak wajib bagi dia mengulangi wudu menurut pendapat yang sahih. Kalau seseorang apa? Bersuci, berwudu, dia tidak tahu atau lupa, dia lupa kalau badannya atau pakaiannya terkena najis, maka tidak wajib bagi dia mengulangi apa? Wudunya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Ini menunjukkan apa? Di sini ada perbedaan pendapat. Di sini ada perbedaan pendapat. Kenapa? Li'anna taharata min babi fi'lil ma'mur alladhi la tabra'u dhimmatu illa bi fi'lih. Dikarenakan bersuci ini termasuk bab melakukan perintah, perkara yang diperintahkan, yang tidak gugur zimmah tanggungannya illa bi fi'lih, kecuali dengan mengerjakannya. Bersuci ini termasuk perintah, melaksanakan perintah, perkara yang diperintahkan, yang perkara yang diperintahkan ini tidak akan gugur kecuali dengan melaksanakan apa? Kewajiban. Wa amma ijtinabun najasah, adapun meninggalkan najis atau menjauhi najis, menjaga diri dari najis, fa innaha min babi ijtinabil mahdzur alladhi idza fu'ila wal insanu ma'dzur fala 'iadata 'alaih. Sungguhnya membersihkan diri dari najis atau menjaga diri dari najis ini termasuk bab meninggalkan perkara yang dilarang. Meninggalkan perkara yang dilarang apabila dilakukan dan seseorang itu ma'dzur, mendapatkan apa? Udzur, lupa, maka tidak wajib bagi dia apa? Mengulanginya. Perbedaannya apa? Kalau melakukan perkara yang diperintahkan dia lupa, maka harus diulang. Kalau meninggalkan perkara yang dilarang, meninggalkan perkara yang dilarang kemudian dia lupa mengerjakannya, maka tidak wajib untuk mengulanginya. Ini perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.